Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakin fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 192. Kita telah menyelesaikan tentang isim-isim istifham. Di 192 itu ada bab ke-6 mengenai nama dzidzu minal i'rab, contoh-contoh dari i'rab. Ini kita lewat ya. Jadi di sana dijelaskan contoh i'rab isim mu'rab, lalu yang B contoh i'rab ya. Isim marfu, mansub ya. Lalu di halaman 194 i'rab isim majrur ya. 95 195 isim mabni ya. 196 i'rab fi'il yang mabni, lalu fi'il yang mu'rab. Lalu di 5 ya i'rab 197, yang kelima i'rab ayat sebagian ayat Al-Qur'an. Lalu yang keenam i'rab ya sebagian atau potongan prosa. Lalu terakhir di halaman 200 itu i'rab tentang bait syair ya. Wulidal huda fal kainatu diyaun wa famuz zaman tabassumun wa tsanaun. Ya, itu selesai. Lalu ya di sana ada tabel ya, jadwal ya, jadwal ya. Sana ada jadwal tentang isim, lalu tentang fiil dan tentang huruf. Kita lanjutkan di juz yang kedua ya. Al juz usani kowa idus sarfi. Juz kedua itu juz atau bagian kedua tentang kaidah-kaidah sorof ya. Di halaman pertama di sana ada daftar isi ya. Kita di juz ini kaidah sorof itu akan selesai dalam 127 halaman. Kita lihat di bab pertama, di sana ada al-babul awal al-mizan was-sarf ya. As-sarfi ya, mizan atau timbangan sharaf ya. Ini kita lewat karena sudah ya. Jadi intinya di sharaf itu ada wazan-wazan atau pola-pola yang nanti mauzun atau yang dicocokinya itu mencocoki dari pola yang ada. Lalu al-babus tsani itu al-ismu min haitsu qawaidis shorfi, pembagian isim menurut kaidah shorof ya. Itu terbagi menjadi 7 ya. Jadi ada isim ya, dilihat dari apa namanya bentuknya, itu terbagi sahih akhir dan ghairu sahih akhir. Lalu isim menurut kepastiannya itu ada nakiroh, lalu ma'rifah. Lalu yang ketiga isim dilihat dari jenisnya, itu ada muzakkar dan mu'annas. Yang keempat isim dilihat dari jumlahnya, itu ada mufrad, musanna dan jama'. Lalu yang kelima ya isim ya dilihat dari susunannya, yaitu tarkibnya terbagi dari jamid dan mushtaq. Lalu 6 dan 7 isim menurut tasghirnya dan penisbatannya. Selanjutnya ya al-faslul awal ya. Jadi kita langsung lihat di tadi bab 1, bab 2. Nah, di bab 2 ini diperinci lagi al-faslul awal al-ismu bin nadri ila ya. Ila ban ya bani ya banaitih ya banai banaitih ya, lihat dari bentuknya ya. Ini kita cepat saja, jadi terbagi menjadi 2, ada yang sahih akhir dan ghairu sahih akhir ya. Ghairu sahih akhir juga kita sudah sempat singgung di awal, yaitu ada isim maksur ya, di mana isim yang diakhiri oleh alif lazimah ya, alif lazimah asli, lalu nanti ada isim mankus yaitu isim yang diakhiri ya lazimah, dan ada isim mamdud ya, itu yang diakhiri oleh hamzah, ya diakhiri oleh hamzah yang sebelumnya ada alif tambahan, yang masuk padanya yaitu isim yang ada alif ta'nis mamdudah. Jadi isim mamdud ya bisa dibaca sendiri, yaitu isim yang akhirnya hamzah namun sebelumnya alif tambahan. Lalu ada isim sahih akhir, yaitu selain isim maksur, selain isim mankus, dan selain isim mamdud. Ya, jadi isim mamdud ya itu adalah ya. Isim mamdud di halaman 9, al-ismul mamdud huwa kullu ismin mu'rabin akhiru hamzah hamzatun qablaha alifu zaidah. Semua isim mu'rab yang akhirnya itu hamzah, sebelumnya alif tambahan. Contohnya ya, insya'a, ibtida'a, sama'a, kisa'a, khadra'u, syu'ara', ya, uzama'u, ya. Ya, di situ insya pertumbuhan, ibtida permulaan, sama langit, kisa pakaian, khodro hijau, syuara para penyair, lalu ulama itu para pembesar. Alhamzatu fil ismil mamdudi ala arbati anwa'in fahiya. Ya, hamzah pada isim mamdud ada 4 jenis. Yang pertama ya hamzah asli, itu hamzahnya hamzah asli, seperti ibtida'a atau ibtida'un, ansya'a, insya'un. Ya. Jadi perubahannya itu hamzahnya itu asli. Itu jenis yang pertama. Yang kedua yaitu hamzah yang merupakan munqalib ya, wa imma munqalibatun an ya'in awwawin mislu, yaitu hamzah yang merupakan perubahan dari ya atau waw. Contohnya binaun dari ya bani, yasamau dari yasmu. Jadi muncul hamzahnya itu hasil dari perubahan ya dan waw. Yang ketiga wa imma zaidatun ditaknisi, itu tambahan untuk taknis. Nah, ini yang masuk pada pembahasan al-ismul ladzi la yansharif. Nah, di sini hamzah tambahan untuk taknis. Ini masuk pada pembahasan ghairu munsharif. Ya. Lalu yang keempat itu hamzah tambahan zaidah li jam'i, untuk jamak. Jamak taksir. Maka ini ada 4 jenis hamzah yang sebelumnya ada alif tambahan. Jadi nggak mesti ya yang diakhiri hamzah lalu sebelumnya alif tambahan, maka itu langsung isim yang kemasukan alif mamdudah. Jadi bisa ada 4 kemungkinan ini. Lalu pembagian yang kedua yaitu isim sahih akhir, yaitu yang bukan maksur, bukan mankus, dan bukan juga mamdud. Lalu al-faslu tsani, pasal yang kedua, isim menurut kepastiannya terbagi menjadi 2. Ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Ini juga sudah dibahas. Isim ma'rifah itu diperinci ada 7, yaitu ada domir, alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ditakrif dengan al, isim yang mudhaf kepada ma'rifah, dan munada maksud, ta'inuhu. Ya, munada yang dimaksudkan. Ya. Ya, lalu ya, yang diperinci ya untuk domir ya sudah jelas, nama pun sudah jelas. Ya untuk nama di sini ada 3 macam, ada kunyah, ada laqab, ada nama yang mufrad atau berupa tarkib. Ya, lalu catatan untuk nama ya, di situ dijelaskan bahwa nama itu terbagi 2, ada yang murtajil ya, malhudhah ya, yang qasimul alamu ila murtajilin wa mankulin. Nama ada yang murtajil, ada yang mankul. Murtajil itu yang tidak pernah digunakan untuk selain nama seperti Yusuf, Dimashq, Baghdad, itu pasti digunakan hanya untuk nama. Adapun yang Manqul itu terkadang namanya diambil dari sifat seperti Hasan, Mahmud, Karim, atau dari masdar ya, Taufik, ya, Ikhlas, atau dari isim jenis. Misal ada yang namanya Asad ya, atau Asa ya, Usamah ya, singa artinya, atau Wardah ya, Mawar, dan seterusnya. Atau dari fiil, contohnya Ahmad, Yazid ya, dan seterusnya. Catatan yang kedua terkait penggunaan ibnu ya. Idza waqa'at kalimatu ibnu baina ismain ya, baina ismaini ya allamain hudhifa minha al-alif. Apabila kata ibnunya itu terletak di antara dua nama, maka huruf alifnya itu dihapus. Contohnya Umar bin Al-Khattab ya, maka ibnu ibnnya ini terletak antara dua nama Umar dan Al-Khattab, maka ibnnya alifnya dihapus. Seperti contoh yang lain, Jamaluddin ibnu Malik, Jamaluddin ibnu Malik. Ya, wa idza lam tata ya tatawassatu ya tatawassat ismaini katabat ya kutibat kali kamilah ya, jika apabila ya tidak memperantarainya dua nama, maka ditulis secara sempurna. Contohnya qara'tu alfiyata bani malikin, aku telah membaca alfiyah ibn Malik. Maka ibn di situ alifnya muncul karena dia tidak memperantarai antara dua nama ya. Jadi alfiyata bani malikin ya, ibnnya ada alifnya, beda dengan Umar bin Al-Khattab. Lalu terkait isim isyarah ya, itu sudah jelas isim mausul. Lalu mu'arraf bi'al juga sudah jelas. Lalu terkait mu'arraf bi'al dengan al ya, catatannya apabila al ini masuk ke isim yang bertanwin, maka ya maka tanwinnya itu dihilangkan ya, seperti kaidah bahwa tanwin dan alif lam itu tidak bisa bertemu. Lalu catatan terkait al ya, ya yang poin al ba tanqasimul huruful arabiyyah binazri ila nutqi lam lamin ya al hina dukhuliha alaiha ila kismain. Jadi huruf-huruf dalam bahasa Arab ya, dalam pengucapan huruf lamnya, ketika huruf lam pada al ya, pada alif lam, ketika memasuki huruf tersebut terbagi menjadi dua, ada huruf kamariyah dan ada huruf samsiyah. Ini juga sudah jelas. Malhudhah catatannya ya, ya untuk kamariyah ya, setahun kamariyah itu perputaran 12 perputaran bulan mengelilingi bumi ya. Adapun syamsiyah itu perputaran matahari ya selama 12 bulan. Dan penanggalannya untuk Qamariyah itu ada Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan penamaan bulan Syamsiyah sebagaimana tahun-tahun Masehi. Lalu poin yang keenam, mudhof ya, al-mudhof ila ma'rifah. Ini juga sudah jelas. Lalu yang ketujuh, munada maksud ya. Ini panggilan yang dimaksudkan. Demikian ya, sekilas tentang awal-awal bab sharaf. Insyaallah kita lanjut di rekaman selanjutnya di al-faslus salis. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.